bangkit dari alam kubur itu, orang itu semuanya panik mencari pertolongan. Datang ke orang tuanya, bantulah aku. Kalau orang tuanya sibuk, orang tuanya repot, mana bisa membantu. Maaf anakku, saya juga repot. Padahal bahasa Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi, ibunya, bukan tidak kenal ibunya, ibunya, wa abihi, ayahnya. Cuma dia bilang, wahai ayahku. Ayahnya bilang, wahai anakku, aku juga sibuk, belum bisa membantumu, gitu. Mencari syafaat, iya, mencari bantuan, gitu. Ujung-ujung pikiran. Udah, terus mencari kesana kemari. Datang ke para nabi, wahai Nabi Allah Adam, bantulah kami. Jangan kepadaku, coba kepada yang lain. Aku pernah berdosa kepada Allah, harus mempertanggungjawabkan. Ya. Nah itu, terus datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan seperti itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti orang saling mencari. Nah kalau sudah semuanya mencari, kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu clear, urusanmu sudah oke, udah bebas begitu. Nah kalau dia sudah bebas, lega, alhamdulillah, begitu kan. Nah dia bisa, ya Allah, anakku dulu itu rajin sholat, mana kok gak ada, begitu. Oh coba kamu lihat, berarti apa? Dia mencari, gitu. Jadi ada kalanya manusia kita itu nanti mencari, meminta syafaat. Tentunya kita minta kepada siapa? Orang yang kita kenal. Meminta kepada kawan kita, meminta kepada saudara kita. Masa kita minta kepada musuh kita? Musuhnya siapa begitu? Kita minta tolonglah saya, gitu. Enggak ada. Oleh karenanya, jangan sampai kita mengulang kembali cerita binatang. Kenapa? Yang terprosok masuk ke dalam sumur karena ia ingin minum, terus tidak bisa naik ke atas. Kemudian ada binatang buas begitu, kemudian melihat, oh kancil kamu di dalam, kira-kira seperti itulah. Itu yang di atas harimau begitu, iya tolonglah saya, mana ada kamu di atas, saya terkam begitu. Tidak ada. Nah, ketika manusia sudah clear dari dosa, sudah di oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diputuskan kamu penghuni surga. Saat itulah dia bisa mencari orang-orang yang ia kenal, ia sayangi untuk memberikan syafaat. Istriku dulu yang membantuku saya pergi ke Jepang pun diikuti, gitu. Nah, kalau saya kebalikan, gitu kan? Nah, seperti itu. Kan bisa itu. Nah, anak kecil termasuk kok yang bisa, kenapa? Karena ia bebas dari dosa. Apa ada manusia yang bebas dari dosa di antara kita? Oh itu? Itu Pak yang paling bebas. Ya. Itu kan? Di antara kita. Ya itu. Nah, jadi ada kalanya saat itu manusia mencari bantuan. Nah, orang-orang yang sudah bebas dari dosa itu, udah dianggap, udah diputuskan oleh Allah dia itu penghuni surga, dia bisa memberikan bantuan ke orang lain. Nah, terus kemudian amalan-amalan apa yang bisa? Nah, secara umum itu yang bisa memberikan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara baca doa setelah azan itu juga memperbanyak selawat. Salat dan solawat kira-kira seperti itu, ya, memperbanyak solawat. Apa sih ruginya kita, ya? Susahnya apa? Memperbanyak solawat sambil nyetir pun juga bisa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu dosen yang sangat galak. Kalau ada kesulitan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah yang maha membolak-balikkan hati itu. Gitu? Kita enggak tahu hati seseorang, tapi Allah tahu. Nah, ketika kita tidak bisa membalikkan yang harusnya dia marah, ternyata tidak marah kepada kita, ya dengan doa itu. Nah, itu. Nah, ini pun juga sarana yang bisa kita pakai. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli shalawat itu. Itu seperti itu, ya. Nah, jadi bisa kita mencari, dan juga kalau sudah oke, bebas, kita bisa memberikan. Nah, kalau Al-Quran itu yang kita baca. Nah, tentunya apakah yang Al-Quran itu yang kita baca saja? Kok kayaknya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran itu bukan untuk dibaca semata, tetapi dijadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai hidayah gitu. Bukan berarti dengan menjalankan Al-Quran kita menjadi orang yang bengis. Bukan menjadi berarti kita menjalankan Al-Quran itu menjadi orang yang tidak suka dengan orang lain. Itu tidak. Bukan seperti itu. Sejarah mencatat bagaimana Rasul kita Muhammad SAW yang mengamalkan Al-Quran, tapi dia pun bermuamalah dengan orang yang tidak memusuhi baik, kepada orang lain yang memusuhi itu tegas tapi tidak kasar, lembut tapi tidak lemah, tegas tapi tidak kasar, lembut tetapi tidak lemah. Itu Nabi kita Muhammad SAW bagaimana beliau menyantuni orang Yahudi yang selalu mencaci, buta lagi itu disuapin oleh beliau gitu. Nah, itu dilakukan kenapa gitu? Karena orang tersebut tidak tahu. Nah, itulah diantaranya ya. Jadi pada intinya salawat membantu kita, perbuatan baik kita terhadap sesama, nanti ketika kawan kita masuk ke dalam surga, kok na'udzubillah kita misalnya kok masih di luaran, dicari oleh kawan kita, dimintakan, ya Allah itu dulu sama-sama kupat dengan saya, kok gak ada gitu, panggil masukkan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini apa namanya disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Saya sudah catat sebenarnya beberapa hadis yang bisa memberikan syafaat tersebut. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu Arum musuh masih hidup nih. Salawat, baca Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup, berteman dengan orang-orang soleh berarti ya. Karena orang-orang tidak soleh tidak akan membantu kita di akhirat kan. Terima kasih. Ready? Ya, ya, ya. Mau nanya teh mangga tuh.